بسم الله الرحمن الرحيم. Masih ada ini. Oh, ini sudah. Ustaz, koma. Kalau untuk muslimah, apakah diperbolehkan kita, bukan kita, Anda, tetap menghafal dalam waktu haid? Tolong jelaskan referensinya, Ustaz. Selama ini saya masih ragu dan sulit menemukan referensi yang benar. Kalau mau bukunya yang paling lengkap, namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Cari judulnya At-Tibyan An-Nawawi. Itu aja, At-Tibyan An-Nawawi. Yang saya punya terbitan Darun Nafais yang warna kuning salah satunya. Di halaman 39, kalau saya tidak keliru, posisi paling kanan, paragraf kedua, baris 1 sampai 3 di sini. Imam An-Nawawi. At-Tibyan An-Nawawi. Ini ada terjemahan bahasa Indonesianya. Bahkan Melayu ada. Jangan khawatir. Anda googling internet. Ya, searching oleh Anda At-Tibyan An-Nawawi. Nanti keluar. Anda download di situ. Ada versi PDF-nya. Anda keluarkan, Anda bisa baca. Ya, lihat nanti pada pembahasan selanjutnya tentang hukum bacaan Quran. Laqad ajma'al ulama ala annal ahaidha. Ulama telah bersepakat ijma' bahwa seorang perempuan yang tengah haid itu, maka hukumnya tidak diperkenankan baginya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau megang mushaf boleh, yang tidak boleh itu baca. Baca. Dan segala turunan dari baca. Menghafal dan sebagainya dan seterusnya. Baca itu kan membunyikan. Jadi setiap yang terkait dengan bunyi dan sebagainya, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau cuma megang mushaf gak apa-apa, pegang. Atau Anda belajar tafsir, boleh. Kalau tafsir, silahkan bacakan tafsirnya, terjemahan. Ya, atau misalnya mengikuti pelajaran tajwid. Kalau menyimak boleh, tapi kalau membacakan, di sini ulama memandang bahwa itu tidak dibenarkan. Karena keadaan sedang belum suci, sedangkan firman Allah suci. Tidak bertemu di dua ini. Tidak bertemu. Ya. Tapi kalau pegang, itu masih boleh. Ini saya tolong, saya memberikan masukan barangkali. Saya bukan mengeritik, tapi memberikan masukan. Ya, karena saya belum temukan sedikit pun dalil dari ini. Ada perempuan tengah haid, kemudian ragu megang mushaf. Pakai tisu, bah. Gini. Pegang mushaf gitu. Ya, itu tidak harus lakukan demikian gitu kan. Gak ada masalah, ambil-ambil aja. Ambil aja, itu gak ada masalah. Yang tidak diperkenan itu bacaannya. Kan saya terangkan waktu workshop kemarin. Ada Quran, ada mushaf, ada kitab. Itu beda. Itu lain. Dan telah kami jelaskan. Telah kami jelaskan. Jadi itu diantaranya teman-teman sekalian. Tapi berita baiknya begini. Berita baiknya. Dan hadisnya di Al-Bukhari saya bacakan. Iza maridhal abdu au safar. Kutiba lahu mitna makana alaihi muqiman sahiha. Jika ada seorang hamba punya uzur, tidak bisa menunaikan amalan rutinnya. Bahkan karena sebab hanya safar saja, dia tidak mengerjakan amalan rutinnya, maka amalan rutinnya sudah dituliskan pahalanya dengan sempurna. Sempurna, Masya Allah. Antum mau berangkat dari sini ke Sydney misal. Berapa jam? 10 jam, kan? Baik, pakai kendaraan darat ya, 10 jam. Antum berangkat. Dan macet misalnya kan? Nah, antum berhak di situ jama' qasar. Jama' qasar. Ada jama', ada qasar, ada jama' dan qasar. Jama' dan qasar, apa perbedaannya? Halo? Satu namanya, satu jamak, kedua qasar, jelas. Kan? Yang kedua adalah hukumnya. Jamak menggabungkan dua jenis sholat. Qasar menyingkat sholat. Jamak dan qasar menggabungkan dua sholat dan menyingkatnya. Zuhur 4, asar 4. Antum gabungkan zuhur dengan asar. Syaratnya yang berdekatan. Ya, zuhur dengan asar. Karena zuhur sudah dapat asar, maka maghrib dekat dengan isya. Maka maghrib boleh dengan isya. Subuh dekat dengan? Tidak, subuh gak dekat kemana-mana. Makanya dia gak bisa dijamak sekaligus. Ya, awas hati-hati, ini penting saya sampaikan karena pernah terjadi kasus di Garut ya 20 tahun yang lalu. Jadi 19 tahun yang lalu, 19 tahun karena kelas yang kedua. Ya satu kali, kemudian ini malam Jumat kisahnya. Malam Jumat ya ada seorang teman kami bangun luar biasa jam 2. Khusyuk, jarang-jarang sholat begitu. Sholat tunaikan bagus luar biasa selesai. Ini kisah nyata bukan mengarang. Begitu kami ke masjid, saya pulang dari masjid, dia masih tidur. Saya pikir apa dia ke masjid apa enggak ya? Terus saya teruskan sampai jam 7:30 masih tidur. Begitu dia bangun saya tanya, antum kok gak kelihatan di masjid, gak sholat subuh? Adik-adik, saya mas sudah jamak tadi sekalian tahajud. Katanya. Nah ini gak bisa, gak bisa. Jadi gak bisa subuh di jamak dengan sholat lainnya. Jelas ya, di subuh terpisah, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah sekarang, antum ketika akan menjamak qasar, duhur dengan asar, satukan, kemudian kurangi jadi dua. Hanya yang genap saja, yang ganjil tidak bisa. Ingat, jadi kalau antum menjamak maghrib dengan isya, maghribnya kemudian dikosor, ya, isya dengan maghrib, maghribnya dikosor, kemudian isyanya dikosor, maka yang boleh dibagi dua hanya yang genap saja. Jadi maghribnya tetap tiga, isyanya dua.